بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قال الإمام محمد ابن عيسى أبو عيسى الترمذي rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sunan At-Tirmidhi. Berkata al-Imam At-Tirmidhi Muhammad ibn Isa Abu Isa dalam Sunan beliau, kitab Sunan, babu ma ja'a fi man zara qauman fala yusalli bihim. Bab riwayat yang menerangkan siapa yang mendatangi berziarah kepada satu kaum, maka jangan dia mengimami atau menyolati mereka, kaum tersebut. Maka jangan dia mengimami atau menyolati mereka atau kaum tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, hadathana Mahmud ibn Ghailan wa Hannad qala hadathana Waqi' an Aban ibn Yazid al-Attar an Budail ibn Maysara al-Uqayli an Abi Atiyah rajulin minhum kana qal kana Malik ibn al-Huwairith yatina min fi musallana yatahaddath fahadarat as-salah yawma. Dari Abu Atiyah, dan Abu Atiyah ini adalah kaum atau salah seorang dari kaum yang mendapatkan kunjungan oleh Malik ibn Huwairith. Dan Malik ibn Huwairith adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Malik ibn al-Huwairith, kata Abu Atiyah ini, pernah mendatangi kita, berziarah ke kita, dan mendatangi musalla kita, yaitu tempat sholat mereka, kaum tersebut. Beliau bercakap-cakap di sana, yatahaddats, dan tepat bersamaan dengan waktu itu masuk waktu sholat. Fahadaratis sholat yauma. Maka kaum tersebut mengatakan, kata Abu Atiyah, fakulna lahu taqaddam. Maka kaum tersebut mengatakan, silahkan ya Malik, silahkan anda mengimami kami, menyolati kami, taqaddam. Maka Malik pun menjawab, liyataqaddamu ba'dukum hatta uhadditsukum lima la ataqaddamu. Tetapi kata Malik, bahkan kalianlah yang maju. Kalian yang maju mengimami, menyolati kita semua sampai nanti aku akan berikan alasan. Setelah itu tentunya aku akan berikan alasan kenapa aku tidak maju ke depan mengimami kalian. Maka disampaikanlah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Siapa yang mendatangi satu kaum, Rasulullah bersabda, maka janganlah dia mengimami kaum tersebut, tetapi hendaknya kaum tersebut sendiri dari salah satu di antara mereka yang mengimami mereka. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian Bainal Maghrib wal Isya dan anak-anakku para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan. Sebagaimana tadi telah disebutkan pada judul bab, bahwa riwayat yang menyebutkan keadaan seseorang yang mendatangi dan menziarahi satu kaum, maka janganlah dia menyolati dan mengimami kaum tersebut. Dan tentunya telah kita dengarkan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jelas beliau mengatakan, man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Siapa yang menziarahi satu kaum, maka hendaknya dia menahan diri untuk mengimami mereka, dan yang memimpin sholat tentunya yang lebih utama adalah kaum itu sendiri. Sehingga dengan ini mengajarkan kepada kita adab, karena Islam penuh dengan adab. Itulah yang sering kita sampaikan, Islam mengajarkan kita banyak adab-adab yang mulia, adab-adab yang baik. Yang tentunya adab-adab yang mulia, adab yang baik ini bukan muncul dari pendapat, bukan muncul dari pemikiran, tetapi bimbingan, baik itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu pula kita dapati, anak-anakku sekalian para penuntut ilmu perlu memperhatikan dengan baik, kita dapati para ulama kita, perhatikan baik-baik, kita dapati para ulama kita, mereka sebelum mempelajari ilmu jauh mendalam, mereka memulai untuk belajar adab, sehingga mereka beradab terlebih dahulu, memiliki adab terlebih dahulu, baru mereka mempelajari ilmu. Karenanya didapati mereka, para ulama, memiliki nilai-nilai adab yang tinggi, atau didapati pada mereka adab yang utama, karena mereka mempelajari adab dan tentunya mengamalkannya. Baru mereka setelah bertahun bagaimana mereka mempelajari adab, baru mereka mempelajari ilmu, yang tentunya dengan mereka mendapatkan ilmu bertambah sempurna, karena ilmu tersebut dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan adab. Di antara adab yang diajarkan kepada kita di sini, yaitu ketika kita menziarahi satu kaum, jangan kita sok mengimami kaum tersebut. Jangan kita langsung ke depan mengimami kaum tersebut. Karena itu tidak dibenarkan dan tentunya kurang dari nilai adab. Kurang dari nilai adab. Kalaupun mungkin kita adalah seorang yang dikatakan alim atau seorang yang dikatakan qari, perhatikan baik-baik, walaupun kita dikatakan alim atau dikatakan apa? Qari. Tapi dari adab yang mulia mengedepankan kaum tersebut. Terlebih lagi kaum tersebut memiliki imam yang tetap, misalnya kalau ini perkara imam. Memiliki imam tetap. Dan apalagi kaum tersebut tidak mempersilahkan, maka kita jangan maju ke depan. Sampai dipersilahkan sekalipun dalam tujuan mengajarkan apa yang utama, apa yang lebih baik, maka dicontohkan oleh sahabat yang mulia ini siapa? Malik ibnu Al-Huwairits. Tentunya sahabat Malik ini lebih utama dari kaum tersebut. Sahabat Malik ini lebih baik daripada kaum tersebut. Tetapi Malik adalah orang yang berziarah ke kaum tersebut. Dan beliau pun dipersilakan, silakan mengimami. Sebagaimana tadi kita dengarkan bahwa kalau sudah dipersilakan maka monggo. Tetapi beliau ingin mengajarkan bahwa seharusnya orang yang berziarah itu menahan diri, bahkan mengedepankan kaum tersebut. Mengedepankan kaum tersebut. Jangan kita mendatangi satu kaum dengan gegabah kita mengimami mereka dalam keadaan mereka benci kepada kita. Mereka tidak senang kepada kita walaupun kita membawa apa yang benar. Karena kebenaran kalau kita bawakan dalam posisi salah, ketika kita membawakannya, maka kebenaran itu akan ditolak. Sehingga yang mengimami yang lebih utama kaum tersebut. Terkecuali tadi dikatakan dipersilahkan. Akan ada keterangan nanti insyaallah ta'ala. Kalau dipersilahkan, ya monggo, kan dipersilahkan. Demikian. Adapun perbuatan Malik ibn Al-Huwairits, bukan tidak mau, tapi mau mengajarkan bahwa yang utama dan yang perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa kaum itu lebih aula untuk mengimami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama pula mengatakan, atau di antara mereka mengatakan, kalau seandainya yang berkunjung ini adalah seorang alim, dan dia dikenal oleh kaum tersebut, dia diketahui oleh kaum tersebut, karena dia sering datang dan sering mengimami mereka pada saat dia datang karena diminta oleh kaum tersebut. Maka dalam hal ini tidak ada kebencian padanya karena kaum sudah mengenal dan mempersilahkan dengan penuh kelapangan keriduan kepadanya. Kalaupun dalam cerita di sini nampaknya sama sekali atau sangat nampak bagi kita bahwa Malik ini dikenal, tetapi dalam rangka tujuan mengajarkan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi kalau seandainya diizinkan, maka boleh kita mengimami mereka. Boleh kita mengimami mereka dengan catatan posisi kita mengimami mereka Tentunya kita mengerti bagaimana mengimami kaum muslimin dalam sholatnya, dan tentunya pula kita dari orang yang memiliki bacaan dan hafalan Al-Quran karena akan mengimami mereka. Kalau kita tidak memiliki dua hal tersebut, kita bukan alim, kita bukan orang yang memiliki bacaan, maka tentunya yang lebih berhak adalah kaum tersebut. Lebih berhak adalah kaum tersebut, walaupun mungkin kita dikedepankan, karena ternyata di situ ada yang lebih alim wa aqra dan lebih memiliki dan banyak bacaannya, hafalannya. Wallahu a'lam bishawab terhadap Al-Qur'an. Qala rahimahullahu taala, wal 'amal 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Beliau berkata, yakni al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, inilah yang diamalkan kebanyakan para ulama dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu dan radhiyallahu taala anhum dan yang selain mereka dari para ulama. Mereka didapati berpandangan sahibu lil manzil ahaq bil imama minaz zair. Orang yang menjadi tuan rumah atau si tuan rumah lebih berhak mengimami manusia dari orang yang berziarah. Kapan adab ini kita lalaikan dan kapan kita tidak mempedulikannya, bukan yang nampak kebaikan tetapi bahkan yang akan nampak kerusakan, muncul fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Muncul fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya mereka tidak menyenangi kebaikan gara-gara perbuatan ini. Tidak hanya satu, mungkin mereka menolak lebih daripada satu. Maka kebaikan itu terhalangi dari mereka. Sehingga itu bagi kita untuk betul-betul memahami agama ini, bagaimana agama ini mengajarkan, bagaimana agama ini membimbing kita kepada adab yang benar, kepada adab yang benar, kepada hukum yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Maksudnya diamalkan oleh kebanyakan para ulama, mereka mengedepankan apa? Mengedepankan siapa? Mengedepankan kaum. Adapun yang lainnya, karena dikatakan kebanyakan, adapun yang selainnya, mereka berkata, qala ba'du ahli al-ilmi, berkata sebagian yang lain, idza adina lahu fala ba'sa ayyusalli bihi. Namun apabila diizinkan maka tidak mengapa. Yang berziarah ini mengimami mereka, menyolati mereka. Pendapat ini tentunya dibawakan di sini bukan semata-mata pembolehan, tetapi bolehnya disertai dengan apa? Dengan izin. Bolehnya disertai dengan izin. Dan sebagian ahlul ilmi yang lain memandang bolehnya. Kalau yang berziarah ini alim yang dikenal, qari yang dikenal oleh mereka, kalaupun mereka tidak, atau kalaupun bukan dari kaum mereka, kalaupun bukan dari kaum mereka, sebagaimana didapati Rasulullah dan para sahabat juga mengimami sebagian kaum yang beliau dan mereka para sahabat bukan dari kaum tersebut. Sehingga kalau tidak dikenal sama sekali, tidak diketahui keadaannya sama sekali, maka tentunya kita yang baru di situ dan sebagai pendatang ataupun zair, orang yang berziarah, tidak memaksakan dirinya dan tidak mengedepankan dirinya mengimami kaum tersebut, tetapi memberikan kesempatan kepada kaum tersebut, karena itulah yang berjalan dari adat mereka, kebiasaan mereka, diimami oleh kaum mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Ishaq bi hadith Malik ibn al-Huwairis wa shaddada fi alla yusalli ahadun bi sahibil manzil wa in adina lahu sahibul manzil. Qala wa kadhalika fil masjid la yusalli bihim fil masjid idza zarahum yaqulu yusalli bihim rajulun minhum. Berkata Ishaq, yaitu al-imam Ishaq ibn Rahway rahimahullahu ta'ala, teman dan sahabat al-imamu Ahmad, hadis Malik ibn al-Hurais yang telah kita dengarkan tadi dengan hadis Malik ibn al-Hurais atau Huwairis. Nah, di hadis Malik ibn al-Huwairis beliau mengatakan bahkan tidak boleh sama sekali, syaddada, beliau tidak mengizinkan sama sekali seorang menyolati tuan rumah, walaupun mungkin diizinkan oleh tuan rumah. Demikian pula seorang tidak boleh menyolati satu kaum di masjidnya pada saat dia mengunjungi dan berziarah di masjid mereka. Ishaq pula mengatakan yang sepantasnya dan seharusnya adalah kaum tersebut sendiri yang mengimami mereka. Kaum tersebut sendiri yang mengimami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian atau sebelumnya tentunya yang benar dan mendekati daripada keterangan riwayat-riwayat yang ada atau sesuai dengan keterangan riwayat sebagaimana kata Imam At-Tirmidzi, ini diamalkan kebanyakan para sahabat Nabi, para ulama, dan mereka yang datang setelahnya. Seorang tidak mengimami kaum, terkecuali kaum tersebut mempersilahkannya dan yang dipersilakan ini memang ahlan, orang yang memang bisa menjadi imam. Bisa menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan permasalahan ini, sebelumnya beberapa hari kami mendapatkan kasus di sebuah musola, yaitu ada orang yang berziarah dan kaum tersebut tidak mengenalnya tinggal di lokasi tersebut, tapi memaksakan dirinya untuk menjadi imam. Alhasil kaum tersebut mencegah dan menahan, dan ternyata yang dicegah ini bahkan meremehkan kaum tersebut. Meremehkan dan mengatakan, anda-anda ini semua, atau bapak ini yang melarang, cuma sekolahnya sekolah dunia, sementara anak-anak ini yang jadi imam ini adalah semuanya pondok pesantren. Dalam keadaan saya ada posisinya di situ. Ini lulusan pondok pesantren. Dan dia adalah penghafal kitabullah. Itu yang diinginkan. Namun sebagaimana keterangan yang kita dapatkan tadi, orang ini tidak benar. Menimbulkan fitnah, mendatangkan kerusakan, akhirnya kebenaran ditolak. Sehingga ketika terjadi ribut-ribut dan orang ini dengan kasarnya meninggalkan, setelah dia marah-marah meninggalkan jamaah yang lagi sholat di situ, beberapa bapak mencoba untuk berbicara kenapa dilarang, karena mereka melihat kebetulan kami di situ, lantas meminta pendapat, bagaimana Ustaz yang benar? Ya, karena meminta pendapat yang benar, Ustaz sampaikan apa yang seperti riwayat di sini, bahwa tidak boleh yang mengimami itu adalah kaum tersebut. Keadaan yang seperti ini perlu harus dipahami oleh setiap pihak. Karena itulah kita katakan akan membawa fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kita perlunya mempelajari ilmu agama dan perlunya memahami dengan pemahaman yang benar, dan juga perlunya kita praktekkan. Bukan ilmu diperbanyak tetapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Juga demikian perlunya kita belajar dan mengerti adab. Yang tadi kita katakan para ulama berhias diri dengan apa? Dengan adab terlebih dahulu, baru mereka berilmu. Bukan berilmu dulu, baru kemudian mempelajari adab. Yang biasanya kalau sudah berilmu, biasanya sudah bangga dengan ilmunya, enggan berjalan di atas adab yang benar. Maka tentunya di majlis yang baik ini, selain kepada para penuntut ilmu, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, betul-betul agar memperhatikan adab dan mengedepankan adab, mempelajari adab, sehingga ilmu nantinya yang disampaikan dapat diterima. Demikian pula hadirin, karena Rasulullah SAW beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makariman akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan adab manusia. Karena itu perlu kita berhias diri dengan adab. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan keterangan yang ada sebagai bab faedah, sebagai tambahan keterangan ilmu, yaitu faedah yang berziarah itu adalah orang yang bisa dijadikan imam. Yang berziarah itu adalah orang yang bisa dijadikan imam. Karena kalau yang berziarah itu wanita, maka tidak bisa dijadikan apa? Imam. Yang berziarah itu wanita tidak bisa dijadikan apa? Imam. Atau yang berziarah itu memang bukan, tadi kita katakan apa? Bukan orang yang dikatakan ahlan bisa menjadi imam. Maka ini juga tidak diperkenankan. Kalau misalnya wanita, dia memiliki ilmu agama, dia qari'ah, tentunya tidak boleh dikedepankan untuk mengimami kaum. Karena yang jadi imam itu adalah laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Demikian untuk kita ketahui bersama. Walhamdulillah. Qala rahimahullahu ta'ala. Atau sebelumnya, kalau ternyata yang datang itu adalah orang yang diketahui memiliki ilmu, memiliki keutamaan, memiliki bacaan, maka kita tadi telah menerangkan dia boleh dikedepankan dan tuan rumah mempersilahkannya. Ataupun yang datang ini adalah orang yang sama dengan kaum dari sisi ilmu, dari sisi bacaannya, maka kaum bisa mempersilahkan. Tafadhol ya akhi, atau silakan Pak, Bu. Demikian. Maaf, Pak, bukan Bu ya. Pak. Demikian. Dan tentunya orang yang ditawarkan ini, dia melihat mana yang aula, mana yang maslahat dengan posisinya sebagai seorang yang berziarah. Demikianlah agama membimbing kita semua, mengajarkan kepada kita semua keterangan-keterangan yang bermaslahat. Maka wajib bagi kita untuk merendahkan diri kita dengan keterangan tersebut, menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Babu ma ja'a fi karahiyah ay yakhussal imam nafsahu biddu'a. Bab dibencinya seorang mengkhususkan dirinya, dibencinya imam mengkhususkan hanya untuk dirinya saja dengan doa. Dalam bab ini dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala masalah yang para ulama berselisih pandang tentangnya, sebagaimana beliau juga membawakan di sini hadis yang terbilang lemah, tetapi wallahu a'lam bissawab, yang paling benar dalam masalah ini, apa yang dilakukan oleh para ulama atau sekelompok ulama yang menjamak, kapan doa itu bisa dirubah dengan kalimat jamak dalam sholat, maka dirubah. Kapan tidak, maka tetap sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau mengimami manusia, para sahabat Nabi, beliau tetap posisinya membaca dengan bacaan tidak memakai kalimat jamak, tapi memakai kalimat mufrad. Seperti misalnya doa istiftah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini. Kalimat bain, Allahumma ba'id baini ini menunjukkan untuk diri beliau yang membaca. Baini wa baina khotoyaya, kalimat khotoyaya untuk siapa? Untuk yang membaca, padahal yang apa? Yang diimami banyak orang. Imam misalnya Ustaz Farid imami, Allahumma ba'id baini. Kita semua ada di belakangnya. Padahal beliau mengatakan apa? Baini wa baina khotoyaya dan seterusnya dari bacaan kalimat mufrad. Maka ulama yang menjamak, kalau ini memang yang dibaca oleh Nabi, maka dibaca sebagaimana adanya. Tetapi kalau ada di sana kalimat yang bisa dijamak, diperkenankan, misalnya doa kunut. Doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Kita baca apa? Allahumma hdina fiman hadait. Kalimatnya dari dini. Allahumma hdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku, fiman hadait. Kita rubah menjadi Allahumma hdina fiman hadait, karena ada contohnya. Maka ini penggabungan yang tepat dan lurus. Sehingga seorang yang mengimami tidak perlu mengganti Allahumma ba'id baina wa baina khotoyaya, baina karena membawa orang banyak. Tetapi dia cukup membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Seperti bacaan apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni. Itu kan untuk saya. Dia tidak perlu mengganti Allahumma gfirlana warhamna wajburna warfa'na wahdina wa'afina warzukna. Karena bacaan yang ada dibaca oleh Rasulullah mengimami orang banyak pula, tetap lafadznya apa? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini apa warfa'ni wahdini wa'atini warzukni, seperti itu. Terkecuali mungkin doa tasyahud, apa doa yang dia baca setelah tasyahud. Misalnya dia membaca Allahumma aslih lana umurana, boleh karena tidak didapatkan Rasulullah menekankan hanya untuk apa? Bacaan untuk pribadi, tetapi doa di sini bebas. Doa di sini bebas. Allahumma aslih ulata umurina. Demikian. Sehingga ini yang benar sebelum kita masuk kepada keterangan hadis. Sebelum kita masuk kepada keterangan hadis, dan sudah kita katakan hadisnya lemah dilemahkan oleh para ulama kecuali satu jumlah yang dikatakan di dalam riwayat wala yakumu ila shalah wa huwa hakinun. Nanti akan ada keterangannya insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ismail ibn Ayyas qala haddatsani Habib ibn Salih ay Yazid ibn Shurayh an Abi Hayy al-Mu'adzin al-Himsi an Tauban الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فان نظر فقد دخل. Rasulullah bersabda dari hadis Tauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk memata-matai dan mencoba melihat di dalam rumah seseorang sampai dia diizinkan dan dia minta izin dan diizinkan. Sampai dia minta izin dan kemudian diizinkan. Apabila dia memata-matai dan tanpa minta izin melihat ke dalam, maka sama artinya dia masuk ke dalam rumah itu tanpa minta izin. Dan tentunya itu adalah dosa besar. Karena itu dari adab, dan ini adab lagi yang kita diajarkan. Karena itu dari adab yang benar yang dibimbing oleh Islam. Kalaupun hadisnya lemah, tetapi ini diterangkan oleh nas yang umum. Seorang mau masuk ke dalam rumah seseorang, perlu baginya minta apa? Minta izin. Tidak lantas nyelonong masuk, tapi minta izin. Bahkan disunnahkan baginya untuk sebelum masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wajib baginya untuk mengucapkan salam atau meminta izin kepada tuan rumah. Dia tidak boleh mengintip di lubang rumah, dan dia tidak boleh berupaya untuk melihat ke dalam lewat apapun sarana dan wasilahnya. Karena itu haram. Bisa jadi yang pertama yang dia lihat adalah apa yang haram untuk dia lihat, yaitu perempuan-perempuan yang tidak pantas untuk dia lihat, bukan mahramnya. Atau aurat yang tidak pantas untuk dia lihat. Jadi dia minta izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan, dia masuk. Itu pun setelah dia di dalam. Dia minta izin. Mau apa, mau kemana, dia minta izin. Karena kapan dia tidak meminta izin, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal. Dia terhitung melakukan suatu yang tanpa izin di dalam wilayah atau rumah seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang penting pula, ketika kita sudah masuk ke dalam satu rumah, mata kita tidak jelalatan. Tidak melihat kiri kanan, dilihat sudut-sudutnya semua. Tidak demikian. Tetapi kita duduk dengan tenang, berbicara kepada sahibul manzil, sahibul bait. Sambil melihat apa yang memang wajar untuk kita lihat di hadapan kita. Bukan itu namanya jelalatan, kata orang Jawa. Wallahu a'lam bishawab. antum tahu artinya. Kalaupun saya sendiri, na'am, cuma bisa menyebutkan jelalatan. Tahu ya Pak, Pak jelalatan? Ya. Nah, seperti itu, tidak dibolehkan. Duduk dengan tenang, pandangan lurus. Pandangan secukupnya kepada tuan rumah. Kepada apa yang boleh kita lihat. Apa yang pantas kita lihat. Apa yang tidak pantas kita lihat, jangan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya pada pertemuan malam ini. Karena telah masuk waktu isya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Namun sebagai kesimpulan, betapa Islam mengajarkan kita apa? Adab. Betapa Islam mengajarkan kita adab. Perkara-perkara hukum diiringi dengan adab. Maka marilah kita menjunjung tinggi nilai-nilai adab yang diajarkan Islam. Dipraktekkan, diamalkan. Maka akan didapati keindahan dengan keberislaman kita. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.